Rantau Makassar. Cukup lama cinta kita pun cukup lama, cukup sudah umur kita pun cukup sudah untuk membina mangai indah rumah tangga yang bahagia. Aku ini apa yang terjadi, kau bersendir dengan orang lain. Tak kusangka engkau tak setia, tak kusangka, tak kuduga begini akhirnya, tak kuduga. Hanya doamu selalu untuk Aku bawa